untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata kepada-Nya. Bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan dengan asal pokok dakwahnya yaitu ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diuraikan di sini? Orang yang pertama adalah asal hikmah penciptaan manusia dan jin. Kemudian perkara sendiri yang terbesar adalah ibadah mereka yang menjadikan orang-orang soleh dan wali-wali. Diharapkan mereka menjadi penghubung dikarenakan mereka merasa bahwasanya mereka tidak layak untuk menerima kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka merasa banyak dosa. Sehingga mereka mengharapkan orang-orang saleh dan wali-wali itu bisa menjadi penghubung yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah SWT tidak memerlukan adanya penghubung dan perantara. Bahkan Allah SWT memerintahkan ketika beribadah hendaklah langsung kepada Allah secara murni, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah yang telah disampaikan oleh seluruh para rasul yang Allah utus. Selain Rasulullah SAW, juga para rasul yang lainnya, seluruh para rasul mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT tidak memerlukan dari kalangan makhluk-makhluknya sebagai penghubung, sebagai perantara. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah makna la ilaha illallah. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Dan ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Fahiya mukawwanatun min nafyin wa itsbatin. Kalimat yang terkandung maknanya penafian. Rangkaian la ilaha illallah adalah berupa penafian dan penetapan. Nafyu syirki wa itsbatu tauhid. Menafikan seluruh bentuk kesyirikan dan menetapkan tauhid. La ilaha. Tidak ada ilah. Ibtalu li jami'il ma'budat. Menganggap batilnya seluruh apa yang diibadahi, dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Ini namanya an-nafyu, penafian. Illallah, kecuali Allah. Itsbatun li'ibadatillahi wahdah. Ya, penetapannya diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu la yaqbalu min al-a'mali illa man kana khalisan liwajhihi. Allah SWT tidak menerima satu amalan pun dari berbagai macam amalan kecuali yang ia adalah murni ikhlas karena semata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalul amal alladhi fihi bid'ah. Bagaimana Allah SWT juga tidak akan menerima satu amal yang di sana tercampur dengan bid'ah. Mukhalafatun limanhajir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi terhadap konsepnya ajaran Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, man 'amila 'amalan sa'alaita 'alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintah dari kami padanya, maka ia tertolak. Di riwayat, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya Sebarang siapa mengada-adakan di dalam urusan kami ini yang tidak ada padanya sumber ajaran tersebut, bahwa raddun, maka ia adalah tertolak. Walidzalika qala al-ulama, oleh karenanya itu ulama berkata, innal amala la yuqbalu illa bi syartai, amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syaratul awal al-ikhlasu lillahi azza wa jal, wa syaratul thani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Fa idza istala ahad syartain lam yuqbal hadha al-amal wa lam yakun 'amalan salihan. Kalau salah satunya hilang dua syarat tersebut, maka tidak akan diterima amal tersebut, dan tidaklah amal itu termasuk kategori amal saleh. Wa akhbara jalla wa ala anna man 'abida ma yastahsinuhu min al-asnami wal awliya wal azyar wal ahjar wal qubur wa lam yarji' fil ibadati ila kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yatamad ala al-ihtisan aw ala ma tahwahu aw nafsuhu alu khalafa al-kitab wa sunnah akhbar Allah jalla wa ala anna Allah qad harama alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu an-nar. Kemudian Allah SWT telah memberitakan barang siapa yang dia beribadah karena menganggap bagusnya ibadah kepada berhala, para wali, pepohonan, bebatuan, kubur, dan tidak merujukkan ibadahnya itu kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW, dan hanyalah dia menyandarkan ibadah itu di atas apa yang dianggap baik menurut hawa nafsunya saja, meskipun menyelisih Alkitab dan Sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitakan bahwasanya ia mengharamkan kepadanya al-jannah dan mengembalikan diriakan tempat kembalinya di Allah. Dan ini ancaman. Ancaman ini terarah kepada orang-orang jahiliyah dan yang semisalnya, tipe dengan mana di dalam beribadah tidak mendasarkan kepada kita bersunnah, tapi lebih mengedepankan kepada apa yang dianggap baik menurut hawa nafsunya sendiri. Ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, "Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya al-jannah, dan tempat kembalinya nanti adalah an-nar. Yani mana'ahu min dukhulil jannah man'an batan. Allah SWT mencegah, menghalangi dia dari masuknya ke dalam jannah dengan secara total. Fattahrim fil lughah, pengharaman secara bahasa artinya al-mana', dihalangi, dicegah. Wal musyriku mamnu'un min dukhulil jannati batatan la tama'lam fiha. Maka seorang musyrik itu dihalangi, dicegah dari masuk dalam jannah secara total, sehingga tempatnya adalah seabadi-abadinya di dalam an-nar wal 'ayyan wa ma wahu an-nar. Hadi akibatu syirki billahi azza wa jalla, ini adalah hasil akibat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu yaqulun, meskipun mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Meskipun mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah kepada mereka, kepada para wali, kepada orang-orang saleh, kepada penghuni kubur, tapi yang kami lakukan adalah menjadikan mereka untuk menjadikan kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekat. Meskipun pengakuannya mereka bukan sebagai pelaku syirik, atau mereka merasa bukan menjadi orang-orang yang berbuat syirik, tapi yang menjadi ibrah, yang menjadi ibrah apa? Hakikat. Yang menjadi ibrah adalah hakikat tentang satu perkara, bukan al-musammayat, penamaan-penamaan dengan penamaan bisa dibuat, tapi hakikat hal itu yang menjadi penentu. Boleh mereka mengatakan kami bukan begini, bukan begitu, kami bukan musyrik, ya, kami bukan pelaku-pelaku kesyirikan, tapi hakikat hal mereka menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka di dalam ibadah mereka, maka itulah yang dijadikan patokan. Berkata Syekh Habibullah taala, "Haula idza matu ala dzalik ghairu tsaibi, haramallahu alaihim al-jannah." Mereka itu ketika mati di atas hal yang demikian tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya al-jannah. Wa ja'ala an-nara ma'wahum abadal abad, dan Allah menjadikan an-nar itu sebagai tempat kembalinya dia abadal abad, ya, dengan seabadi-abadinya. Walladhi yuridu li nafsihi an-najata yantabi li hadha, maka siapa yang ingin selamat jiwanya dari ancaman yang demikian, ya, maka hendaklah dia memperhatikan, ya, dengan peringatan tersebut. Wala yaqa ala umuril jahiliyah fi hadha wa ghairihi, dan jangan sampai tersisa dari perkara-perkara jahiliyah dalam perkara ini dan juga yang lain. Telah disebutkan abghadur rijali ila Allah salata, tiga orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya adalah mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah, orang yang mencari di dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah. Kemudian berikutnya, wahadil mas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Masalah ini adalah masalah yang telah menjadikan manusia tafarruq, berpecah, li ajliha karenanya, baina muslim wa kafir, menjadi muslim dan kafir. Nyatanya tidak bisa dihindari ketika satu kelompok berada di atas al-haq, di atas tauhid, kelompok yang lain menyimpang kepada syirik, maka yang terjadi adalah perpisahan, perpecahan. Yang satu terus di atas keislamannya, di atas fitrahnya, menjadi ahlu tauhid, muwahhidi, yang lain mereka menjadi musyrikin yang menyimpang dari fitrah, yang menjauh dari kebenaran, yang mengikuti ajaran yang mereka anggap sesuai dengan hawa nafsunya, itu baik, itu bagus. Ya, padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah tidaklah demikian kenyataannya. Satu jamaah mereka membenarkan Rasulullah SAW beriman kepadanya dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT, mereka itu orang-orang mukminin. Dan satu bagian, satu golongan mereka menyelisih Rasulullah SAW dan terus berada di atas kesyirikannya, dan ibadah yang demikian mereka kerjakan. Amakana ya'budu abauhum min qabl, dan apa yang mereka ambil ibadah itu dari sisa-sisa ajaran nenek moyang mereka. Wa minan nasi man yujadilu fi Allahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Dibantah mereka orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mereka membantah Allah, ya, dengan tanpa dasar kitab, tanpa dasar ilmu, dan tanpa dasar petunjuk. Dan ketika disampaikan kepada mereka kebenaran ayat-ayat, dalil-dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, mereka menjawab, ya, bahkan kami ikut kepada apa yang sudah diwariskan dari nenek moyang kami, mengikuti apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Maka apa kata Allah? Walau kana syaitan yad'uhum ila adabi sa'ir. Apakah akan demikian kalian keadaannya? Meskipun syaitan akan mengajak kalian ke berada neraka. Ditantang oleh Allah SWT. Apa kalian terus mengikuti ajaran nenek moyang? Meskipun jelas mereka tidak mengikuti Alkitab, Sunnah. Meskipun jelas mereka mengikuti ajaran syaitan. Tentu ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keadaan al-musyrikin ahlul jahiliyah. Kama 'alaihi umamul kufr allazina yu'aridun ar-rusul. Seperti bagaimana keadaan orang-orang kafir yang mereka menentang para rasul dari zaman-zaman ketika rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih ajaran-ajaran kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, penjelasan Syekh Hafizullah Ta'ala adalah wa indaha waqa'atil adawah, maka di atas perkara yang demikian itulah terjadi yang namanya al-adawah, permusuhan. Bainal muwahidin wal musyrikin wa bainal mu'minin wal kufar. Ya, antara ahlu tauhid dan ahlu syirik, antara kaum mu'minin dan orang-orang kafir. Ya, tentunya ini menjadi fitrah. Tidak bisa dihindari, tidak bisa untuk dibuat kamuflase ahlu tauhid dengan ahlu syirik untuk terus dihimpun dalam kebersamaan yang tidak akan terwujud. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa 'ashiratahum ulaika kada bagi qulubihim iman wa yadam rabbihim. Tidak akan kau dapati wahai Muhammad orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir lalu berkasih sayang menjadi satu, jadi satu kesatuan, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dari kalangan keluarganya, ya, bapaknya, anaknya, keluarganya sendiri, saudara-saudaranya. Ini tidak akan terjadi. Kalau yang satu berpegang di atas tauhid, yang lain berada di atas syirik, tidak akan bisa terwujud. Orang yang betul-betul di dalam hatinya ada keimanan, menerima kebenaran, tidak akan mungkin bisa menerima orang-orang yang menyelisih kebenaran. Maka terpisahlah menjadi golongan muwahidin dan golongan musyriki, menjadi golongan mu'minin dan golongan kufar. Wa innahu yajibu ala al-mu'minin ayyu'adul kufar. Maka wajib bagi kaum mu'minin untuk memusuhi orang-orang kafir. Wa la tajuzu mahabbatul kufar hatta walau kana aqrabal qarib. Tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada orang-orang kafir walaupun mereka adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan. Tidak boleh ada saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Yang ada adalah harus ada saling benci. Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ini adalah konsekuensi dari sebuah ketauhidan, konsekuensi dari sebuah keimanan, konsekuensi dari sebuah seorang berpegang kepada kebenaran. Itu tidak bisa dicampur antara berpegang kepada kebenaran dengan mencintai penentang kebenaran, dengan sendirinya akan terpisah, dengan sendirinya akan terbentuk. Siapa yang intima kepada kebenaran, maka terkumpul dengan ahlul haq, ahlul tauhid, ahlul iman. Dan siapa yang punya kecondongan kepada kebatilan, dia akan menjadi bergabung dengannya. Condong kepada kesyirikan, ya, akan bergabung dengan ahli syirik. Condong kepada golongan kekafiran, akan menjadi golongannya. Nah, oleh karenanya di dalam ayat itu dinyatakan, wama ana minal musyrikin, wama ana minal musyrikin. Ketika menyatakan tentang prinsip-prinsip sebagai ahlu tauhid, ya, sana dinyatakan wama ana minal musyrikin, dan tidaklah kami ini termasuk golongan musyrikin. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah, di situ tidak dikatakan wama ana musyrikin, bukanlah aku ini orang musyrik, tapi dikatakan wama ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ini termasuk golongan orang-orang musyrik. Maknanya, kalau untuk sekedar menjadi golongannya saja, harus berlepas diri. Bisa jadi dia bukan musyrik, tapi bergolong kepada orang-orang musyrik. Maka itu juga ya, akan menjadi golongannya. Sehingga yang disebutkan di situ sebagai bentuk pembatasan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ini termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya, berbuat syirik atau tidak, tapi bukan pelaku, bukan golongan orang-orang musyrik. Nah, ini bahasa yang ada di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelepasan diri yang paling maksimal. Ya, bukan saja mengatakan wa ma ana musyriki, wa ma ana musyrikun, dan bukanlah aku ini orang-orang musyrik, tapi sekedar bergabung kepada ahli syirik, ini sudah dinyatakan bukan. Ya, meskipun belum tentu berbuat syirik. Ya, belum tentu berbuat syirik, tapi bergabung dengan ahli syirik. Dan ini adalah konsep ahlul haq. Tidak ingin bergabung dengan ahlul batil, meskipun tidak melakukan kebatilan. Ya, meskipun tidak melakukan kebatilan, tapi sekedar bergabung supaya kepada ahlul batil, ini menjaga diri, berlepas diri. Permusuhannya telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha wa abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami telah mengingkari kalian dan telah terjadi antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsipnya tadi. Tidak peduli mau sendiri, mau sedikit, mau banyak orang, ya, kalau sudah jelas dia berada di atas keimanan, yang lain berada di atas kekafiran, maka prinsipnya tetap sama. Tidak lantas karena sendirian lalu menjadi berubah. Ini dinyatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini bukan di dalam surah Mujadalah atau Mujadilah. Di situ tertulis di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang keempat. Ini surah apa? Al-Mumtahanah. Farna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wa ta'ala. Adi millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini prinsip ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amal ladina yunadun al-an bil muhawara bainal adyan wal mufahama bainal adyan wa anha kulluha adyan samawiyah bal ba'duhum yatajarra wa yaqul la takfur wa la tukaffir al-yahud wal nasara hadha khilafu ma ja'a bil rasul sallallahu alaihi wasallam khilafa ma ja'a bil quran wa khilaf millat ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang yang mereka mengajak, menyeru, sekarang ini muncul, ya, orang-orang yang menyeru untuk menghilangkan sekat-sekat antar agama-agama samawi agar semuanya gabung menjadi satu. Yang diarahkan kepada agamanya Ibrahim alaihissalam. Jadi enggak ada Yahudi, enggak ada Nasara, enggak ada kafir. Yang ada semuanya muslimin. Semuanya agama ajaran peninggalan Ibrahim alaihissalam. Semuanya agama samawi. Semuanya ada kitabnya dari Allah SWT. Sehingga tidak usah kalian saling mengkafirkan. Yang Islam tidak boleh mengkafirkan Yahud. Yang Yahud tidak boleh mengkafirkan Nasara. Yang Nasara dan seterusnya. Ini ada tingkat-tingkat mereka. Ada yang sekedar mengajak kepada persatuan, tapi masih berada pada prinsip saya benar, dia salah. Ya, dia kafir. Tapi meskipun begitu, sudah jangan saling bermusuhan. Biar yang kafir dengan kekafirannya sendiri. Ya. Yang muslim, syukuri dengan Islamnya, tapi tidak usah memusuhi. Ada demikian. Ada yang sampai tingkat menyatakan semuanya tidak ada yang kafir. Tiga agama itu tidak ada yang kafir. Yahudi bukan kafir, Nasara bukan kafir. Nah, seruan-seruan seperti ini adalah khilafu majabi Rasulullah SAW, menyelisih apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan menyelisih apa yang diserukan oleh Al-Quran. Ya, kalau mereka menghindari hadis-hadis Rasulullah SAW dianggap itu ya bermakna terikat dengan konteks. Konteks dakwahnya Rasulullah SAW terikat dengan keadaan khusus waktu itu saja. Maka sekarang tidak berlaku. Maka lebih kita merujuk kepada Al-Quran. Kata beliau, bahkan ini juga menyelisihi apa yang datang di dalam Al-Quran. Kalau seandainya mereka mengajak, kan kita sama-sama mengambil ajaran Ibrahim. Bahkan ini juga menyelisihi ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang kita diperintah untuk ittiba kepada ajaran. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humud dhalimun. Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung-pelindung jika kalian lebih menyukai kepada kekufuran daripada keimanan. Lebih mementingkan, lebih senang kepada kekafiran daripada keimanan. Dan siapa yang berpaling di antara kalian ya, kepada mereka, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim. Di zaman sekarang ini, zaman banyak manusia mengeluarkan ajaran dari benaknya sendiri, tidak merujuk kepada kitab, tidak merujuk kepada sunnah. Bahkan ketika mereka mengaku merujuk kepada ajaran Ibrahim pun tidak mengambil bagaimana cara dakwahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan jelas, tegas, mendakwahkan tauhid dan melepaskan manusia dari syirik. Baik sendirian, ada yang nemani, sedikit ataupun banyak, sama. Melepaskan diri dari syirik dan memperjuangkan ketauhidan. Sekarang ini banyak berkembang syubhat-syubhat yang mengajak manusia untuk bersatu di atas seluruh ya, keyakinan masing-masing. Kemudian dipersatukan. Jangan saling bermusuhan, jangan saling ada sekat, jangan saling menyalahkan. Dan seterusnya. Ahlu tauhid tidak boleh menyalahkan ahlu syirik, mengatakan musyrik. Sehingga asas dakwahnya ahlul bid'ah, ahlul batil, itu menghindari kontak-kontak yang akan menjadikan manusia saling berpecah dalam versi mereka. Seperti dakwah jemaah tabligh, tidak ingin mereka menyinggung masalah syirik. Karena itu akan dianggap menjadi pemecah kebersamaan mereka. Jika terkumpul pada mereka orang yang paham tauhid ada, tapi tidak mengingkari orang yang tawasul kepada kuburan. Orang-orang yang jelas tawaf di atas kuburan, orang-orang yang jelas memuja ahlul kubur. Mereka dalam satu manhaj, manhaj perkumpulan dakwah yang tidak boleh saling menasihati kepada kebenaran, saling menasihati dari kebatilan. Yang mereka dakwahkan adalah kebaikan-kebaikan menurut versi mereka. Apa yang mereka lihat baik, didakwahkan. Padahal tidak ada kebaikan yang tidak dibangun di atas prinsip tauhid yang benar. Nah, mereka yang membawa syubhat ini mengatakan, Al-Yahudu wa Nasara, Ahlu Kitab, Ahlu Iman. Orang Yahudi, orang Nasara itu Ahlu Kitab. Mereka mengajarkan ajaran yang datang dari kitab. Kitab itu datangnya dari Allah SWT. Bukankah kalian beriman kepada kitab? Bukankah yang diturunkan kepada Musa adalah kitab yang benar datang dari Allah SWT? Demikian pula yang datang kepada Isa, kitab yang benar datangnya dari Allah SWT. Berarti mereka mengamalkan kitab. Berarti mereka orang-orang yang beriman. Apakah kalian akan mengingkari kitab yang datang kepada Musa, kepada Isa? Berikan syubhat demikian. Segera baca banyak. Assalamualaikum. Kenapa mengatakan Yahudi kafir, Nasara kafir? Kan mereka mengikuti kitab yang datang dari Allah, kitab yang turun kepada Musa, kitabullah, kitab yang benar. Kitab yang turun kepada Isa, kitabullah, kitab yang benar. Kenapa disalahkan? Apa jawabnya? Berlaku di zaman Rasulullah. Memang benar. Seandainya mereka menjaga kitab tersebut, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, benar datangnya dari Allah SWT. Tapi semua itu harus dikembalikan kepada kitab yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada dibenarkan di situ, maka diterima, diamalkan, dijadikan sebagai syariat. Yang tidak, tidak. Kemudian kembali kepada ajarannya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, setelah datangnya, dan itu yang telah diberitakan di dalam kitab-kitab tersebut, seandainya mereka memang betul. Kalau seandainya mereka betul beriman kepada kitab yang datang kepada Musa, datang kepada Isa alaihi wassalatu wassalam, tentu mereka akan menerima yang datangnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan mengingkari. Penentangannya kepada Rasulullah SAW tidak menerima Islam menunjukkan mereka memang tidak beriman sepenuhnya kepada Taurat dan juga tidak beriman sepenuhnya kepada Injil, sehingga mereka menjadi kafir. Mereka menjadi kafir. Nah, mengingkari kitabnya sendiri, mengingkari kitabnya sendiri, mengingkari Rasulnya sendiri. Nah, Musa alaihissalam sudah memberitakan. Isa alaihissalatu wassalam telah memberitakan tentang keadaan tentang Rasul yang belakangan nanti, yang bahkan telah disebutkan namanya Ahmad, tapi sudah diberitakan mereka-mereka itu ketika datang, ya mereka enggan untuk menerima. Sehingga siapa saja yang telah datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu tidak mau beriman dengannya, tidak mau menerima ajarannya, siapapun dia, apakah Nasara atau Yahudi, ataukah siapa saja, ataukah mengaku Islam, mengaku Islam, tapi tidak mengimani sepenuhnya kepada apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi kafir. Menerima Rasulullah SAW Muhammad sebagai Rasul, tapi sekaligus mengangkat Rasul yang lain, mengaku Islam, apakah tetap Muslim? Jawabnya tidak, karena keluar dari ajarannya Rasulullah SAW. Baik Yahudi atau Nasara atau yang lain, Rasulullah SAW telah mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasara. Kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku dibawakan oleh Allah SWT, apa yang aku bawa dari ajaran ini, kecuali dia menjadi penduduk Allah. Nah. Maka setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa fi dinun sahih ghairu dinil Islam. Tidak ada lagi agama yang sahih, tidak ada lagi agama yang sah selain agama Islam. Ungkapan seperti ini ungkapan yang sangat dihindari oleh ahlul batil dari kalangan penyeru-penyeru kepada wahdatul adyan. Tidak boleh mengklaim kebenaran. Ya, tidak boleh mengkapling surga, katanya. Tidak boleh mengkapling kebenaran. Maksudnya kebenaran sudah dikapling-kapling oleh kalian. Selain kalian, bukan pelaku kebenaran. Masalahnya bukan pengkaplingan, tapi karena memang berdasarkan apa yang datang dari Alkitab Sunnah, ya, menunjukkan tidak ada yang sah untuk dijalankan sebagai suatu agama yang dianut selain daripada Al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena siapa yang dia mencari selain daripada Islam sebagai agama yang dianut, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, namun sayangnya penyeru Bihadatul Adiyan itu sendiri membawa ayat ini. Mereka membawa ayat ini. Hanya saja meletakkan penafsiran ayat tidak pada tempatnya. Mereka menafsirkan makna Islam tidak sebagaimana makna Islam yang dimaukan, yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Begitulah cara-cara ahlul batin. Sedikit lagi kita selesaikan. Kalau yang ada hajat, Allah. Sampai jam 7 jam. Kemudian berkata Syekh rahimahullah, wali ajli syari'ah jihad. Oleh karena itulah kemudian ada yang namanya syariat jihad. Jihad itu adalah untuk menegakkan kalimatullah, untuk mengangkat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memadamkan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Ini maksud adalah syirik, sampai tidak ada lagi syirikan dan agama itu seluruhnya secara murni menjadi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim kepada orang-orang kafir itu ada tiga. Pertama, memusuhi mereka, memposisikan mereka sebagai musuh-musuh Allah dan musuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengajak mereka kepada keimanan dan mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kewajiban. Dan ini adalah tugas seluruh kaum muslimin. Bahkan tujuan daripada jihad itu sendiri adalah untuk mengajak mereka kepada Islam, mengikuti Rasulullah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib menuju Khaybar, maka dipesankannya sebelumnya untuk mengajak mereka kepada Islam. Sebelum mengajak mereka untuk bertempur, berperang, diajak mereka untuk menerima Islam dan bahkan menyebutkan tentang keutamaannya Kalau seandainya ada satu saja di antara mereka yang mau menerima Islam, maka diberikan keutamaan oleh Allah SWT, keutamaan yang tinggi. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Yang ketiga, jihaduhum idza du'u ila Islam wa abaw. Merangi mereka ketika mereka diajak kepada Islam dan mereka enggan. Ini kewajiban. Wajib bagi kaum muslimin untuk memperjuangkan Islamnya. Nah, ketika dikumandangkan jihad di ma'rakah secara syar'i, maka wajib kaum muslimin untuk bangkit, mengajak mereka kepada Islam dan menundukkan kesombongan mereka menentang Islam. Ketika tidak ada secara terang-terangan jihad di medan pertempuran, ya tetap mengajak mereka ya, dengan dakwah, apa yang mampu, yang bisa ya, dalam upaya-upaya mengajak mereka kepada Islam. Ini tiga poin yang menjadi kewajiban. Tentunya masing-masing poin di sana ada penjelasan. Bagaimana dimaksud dengan permusuhan kepada orang-orang kafir? Apakah selalu harus ya, bermuka garang? Selalu harus menampakkan kebencian? Ya, lihat situasi dan kondisi. Karena terikat dengan yang kedua, mengajak mereka pada keimanan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka perlu dalam rangka ini dilunakkan hati. Tapi urusan hati tidak boleh sampai ada cintaan. Harus di atas prinsip al-bughdhu, kebencian. Meskipun lahirnya ya, membaiki mereka. Ini bukan kontradiksi, bukan basa-basi. Tapi dalam rangka untuk melunakkan hatinya. Sehingga diberikan kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan itu akan mempermudah. Diharapkan dia akan menerima. Ini tiga poin. Jadi kewajiban bagi seorang muslim ya, menghadapi ahlu syirik, menghadapi orang-orang kufar. Nah, dari sini kita mengetahui betapa mulianya Islam ya, menghilangkan prinsip kejahilan, mengentaskan manusia dari kegelapan kejahilan dan mengajak manusia kepada kemerdekaan, serikat kepada penghambaan kepada makhluk, untuk menjadi orang yang mulia, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghilangkan kebatilan. Dan itulah kemuliaan dan keindahan Islam, dan sekaligus juga tujuan ditegakkannya jihad adalah juga untuk memperjuangkan kalimat Allah tegak di muka bumi dan mengajak manusia keluar dari ancaman-ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad itu sesungguhnya adalah rahmat. Ya, rahmat bagi kaum muslimin sebagai ibadah besar yang mendatangkan ganjaran yang besar, dan rahmat bagi orang-orang kafir ketika mereka mau tunduk ya, meskipun sebelumnya mereka enggan ketika dikalahkan oleh kaum muslimin kemudian menerima Islam. Jadi sebab dengan kalahnya mereka di dalam jihad itu mereka menerima Islam, itu kebaikan. Nah, sungguh dengan kekalahan itu dia mendapatkan kemenangan besar menjadi ahli. Kemudian peperangan di dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, qitalud difa', ya, peperangan ketika yang dimaksudkan di sini ada jihad yang dipimpin secara sah oleh penguasa kaum muslimin, maka ada dua macam. Qitalud difa' 'inda 'azzil muslimin. Ya, 'inda 'azzil muslimin. Perang difa'i, pembelaan diri, pertahanan ya, defensif. Ini kewajiban orang muslim harus mempertahankan negaranya, mempertahankan Islamnya dari serangan musuh-musuhnya ya. Zaman dahulu para ulama disebutkan di dalam sejarahnya mereka berada di front-front terdepan ya, untuk menjaga wilayah kaum muslimin, menjaga Islam di perbatasan-perbatasan negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dalam rangka jika ketika musuh datang langsung disambut dengan kesiapan. Nah, usaha yang kedua, qital talab. Perang untuk memperluas kekuasaan Islam. Inda quwwatil muslimin wa qudratihim 'alaihim. Ini ketika kaum muslimin kuat dan memiliki kemampuan. Ini yang telah hasil dilakukan para pejuang Islam pada masa terdahulu, sehingga Islam bisa menyeberang dari tempat turunnya Islam itu sampai ke negeri-negeri yang jauh yang terhalang lautan yang berbentang luas. Ini dari perjuangan mereka, kita lupa. Nah, ini penjelasan yang kita baca dari prinsip yang pertama tentang prinsip yang berjahiliyah, yang mana mereka ibadahnya adalah dengan membutuhkan terhadap orang-orang saleh dan para wali-wali. Itu merupakan perkara yang sangat diselisih oleh Rasulullah. Wallahu ta'ala alamin.